Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, perhatikan kembali syarah yang telah lewat. Bagian terakhir. وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala menolongmu dengan memasukkanmu dalam jannahnya, khalidan mukhaladan fiha, kekal dan dikekalkan di dalamnya. La khaufun, tidak ada rasa takut sedikit pun. Wala marad, tidak ada sakit. Wala maradun wala syaqaun. Wah, dan tidak kesengsaraan. Wala kibarun, itu pada naskah yang anda pegang ya. Sudah dijelaskan kemarin. Pada naskah yang lain apa? Wala karbun ya. Apa tadi tulis naskah itu? Naskahnya siapa itu? Naskahnya itu? Ya. Wala karbun. Hah? Nah, di naskah yang lain wala karbun. Karbun itu ya ini tidak ada kondisi, tidak ada bahaya gitu yang mengancam, tidak ada kesusahan. Ya seperti kesengsaraan ini. Nah, tidak ada kesulitan. Dan seterusnya. Itu aja. Artinya ada naskah yang lain tertulis wala karbun. Nah, baik. Qal wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah menjadikanmu diberkahi ya di mana saja engkau berada. Idza ja'alaka Allahu mubarakan aynama kunta, apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu diberkahi di mana saja engkau berada, fa hadza huwa ghayatul matalib, fa hadza huwa ghayatul matalibi, maka inilah dia ghayah, puncak ya, tertinggi al-matalib yang dicari. Nah, puncak tertinggi yang dicari oleh seorang hamba. Nah, diberkahi oleh Allah Taala di mana saja berada. Yaj'alullahu al-barakata fi umurik. Yaj'alullahu al-barakata fi umurik. Allah Subhanahu wa Taala memberikan barakah pada umurmu. Wa yaj'alul barakata fi rizqik. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, memberikan barakah pada rezekimu. Jadi umurmu diberkahi, rezekimu diberkahi. Wa yaj'alul barakata fi 'ilmika. Allah memberikan barakah pada ilmumu. Wa yaj'alul barakata fi 'amalik. Allah memberikan barakah pada amalanmu. Wa yaj'al barakata fi dhurriyyatik. Allah memberikan barakah pada keturunanmu. Aidama kunta tusahibukan barakatu. Aidama kunta, di mana saja engkau berada, tusahibukan barakatu, barakah itu senantiasa menyertaimu. Aynama tawajjahta, aynama tawajjahta, kemana saja engkau menuju, mengarah, mesti barakah menyertaimu. Wahada khairun azim, ini kebaikan yang besar. Wa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala, dan merupakan karunia, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia besar, keutamaan dari Allah ta'ala. Nah, berarti doa ini luar biasa. Kita didoakan oleh Syekh agar diberkahi di mana saja berada. Nah, qal, ucapan doa berikutnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan semoga Allah menjadikan engkau mimman, termasuk orang yang idza utiya, apabila utiya dia diberi, syakara, bersyukur. Idza utiya syakara, apabila dia diberi dia bersyukur. Dia diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala suatu ni'mat, dia bersyukur. Khilaf alladhi idza utiya kafara, kafara ni'mata wa bataraha. Berbeda dengan orang yang apabila diberi nikmat, kafara ni'mata, dia mengkufuri nikmat itu, dia mengingkari nikmat itu. Wa bataraha, dan dia menyombongkan diri terhadap nikmat yang datang. Fa'inna kathira minan nasi idza u'tu ni'mata kafaruha wa ankaruha. Ini realitasnya begitu, kata Syekh. Karena fa'inna, karena sesungguhnya, kathiran minan nas, banyak dari kalangan manusia, idza u'tu ni'mata, apabila mereka diberi nikmat oleh Allah, kafaruha, mereka mengkufurinya. Wa ankaruha, mereka mengingkarinya. Wa sarafuha fi ghairi ta'atillahi azza wa jall. Wa sarafuha, mereka menggunakannya, menggunakan nikmat itu, memanfaatkan nikmat itu. Fi ghairi ta'atillah, pada selain ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang menggunakan nikmat yang datang bukan dalam ketaatan kepada Allah, melainkan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, itu berarti tidak bersyukur. Allah memberi nikmat, justru nikmat itu digunakan untuk bermaksiat kepada pemberi nikmat. Itu berarti tidak bersyukur. Ya, fasarat sababan li syaqawatihim. Fasarat, maka menjadilah nikmat itu sababan, sebagai faktor penyebab, li syaqawatihim, kesengsaraan mereka. Kesengsaraan mereka. Ya. Akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara itu. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara itu. Ya. Amma man yashkuru, adapun orang yang bersyukur, fa innallaha yaziduhu, maka sesungguhnya Allah akan menambahkan kepadanya, akan menambahkan nikmat. Nikmat yang ada dijaga oleh Allah taala, dilanggengkan dan ditambah. Dalilnya, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Surat Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana, yakni wa id a'lana. Dan ya. Wa id, yakni ingatlah ketika. Ya. Ingatlah ketika ta'adzana a'lana rabbukum, rabb kalian memaklumatkan. Memaklumatkan. La in syakartum, sungguh apabila kalian bersyukur, la azidannakum, benar-benar aku akan menambah nikmat itu untuk kalian. Apa kelanjutan ayat? Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan sungguh jika kalian mengkufurinya, sesungguhnya benar-benar azabku amatlah pedih. Itu ancamannya. Naam, wallahu jalla wa ala, Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, yazidus syakirin, menambah untuk orang-orang yang bersyukur, min fadlihi wa ihsanih, dari keutamaannya, yani dari karunianya, dari karunia keutamannya, wa ihsani, dan kebaikannya. Nah, karena Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Bagaimana cara bersyukur? Kita, antum sudah sering mempelajari bahwa arkanun ni'mah, arkanun syukur salah satu, bahwa rukun syukur itu ada berapa? Ada tiga. Al-i'tiraf bil qalb, mengakui dengan kalbu, dengan hati, bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Ya. Wassana'u bil lisan, memuji Allah dengan lisan. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, segala puji bagi Allah atas nikmat ini. Naam, salingan itu. Ya. Kemudian al-amalu ta'ah, sarfu an sarfun ni'mah fi ta'atillah azza wa jal. Nah, menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah azza wa jal, beramal dengan anggota tubuh yang kita miliki, kan itu semua nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada pada diri kita, nikmat seluruh anggota tubuh kita, nikmat kesehatan yang kita miliki, apapun. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah. Ya. Jadi apa saja yang ada pada kita, seluruh anggota tubuh kita dan apa saja yang kita miliki, yang kita punya, ya, semuanya kita arahkan untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rukun rukun syukur, agar bisa masuk dalam ayat la in syakartum la zidannakum. Fa idza aradta al mazida, maka jika Anda ingin tambahan minan ni'ami, dari nikmat-nikmat Allah, fashkurillah azza wa jal. Fashkurillah azza wa jal, maka syukurilah Allah azza wa jal dengan tiga rukun tadi. Ya, wa idza aradta zawala an-ni'ami fakfurha, sebaliknya. Wa idza aradta zawala an-ni'ami, apabila Anda ingin zawala an-ni'am, hilangnya nikmat-nikmat itu dari diri Anda, fakfurha, maka kufurilah nikmat-nikmat itu. Nah, jelas. Wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Wal insan bil khiyar, ghair majbur. Setiap insan punya pilihan, diberi kehendak oleh Allah, ya, untuk memilih, bukan majbur. Nah, bukan insan yang bagaikan robot tanpa berbuat, bertindak tanpa pilihan dan kehendak. Baik, pada siapa kemudian memilih bersyukur, maka dia beruntung. Orang siapa memilih untuk mengkufuri nikmat, maka dia rugi, dia sendiri yang merasakan akibatnya. Begitu. Nah, qala wa idza btuliya sabara. Tau berikutnya dari Syekh rahimahullah, wa idza btuliya sabara. Dan jadi ayat ja'alaka mimman idza utiya syakara wa idza btuliya sabara. Dan semoga Allah menjadikan kamu termasuk orang yang apabila diberi dia bersyukur. Nah, wa idza btuliya sabara, dan apabila dia diuji dengan musibah, sabara, dia bersabar. Allahu jalla wa ala yabtali al-ibadah. Allah jalla wa ala yabtali al-ibadah, akan menguji hamba-hambanya. Tidak ada satu hamba pun yang lolos dari ujian. Ya, tidak ada. Baik. Yabtalihim bil masaib. Allah akan menguji mereka dengan al masaib, dengan musibah-musibah. Yabtalihim bil makarih. Allah menguji mereka dengan perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang tidak disukai, perkara-perkara yang dibenci. Yabtalihim bil a'da'i minal kuffari wal munafiqin. Allah akan menguji mereka bil a'da'i, dengan adu-adu, dengan musuh-musuh. Ya. Al-a'da jamak dari adu. Dengan adun, adun, jadi musuh-musuh, ya, ada minal kuffari wal munafiqin. Dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang munafik, fayahtajuna ila sabri, maka hamba-hamba Allah Ta'ala dalam menghadapi ujian-ujian itu yang silih berganti, mereka butuh ya ila sabar, kepada kesabaran, butuh kepada kesabaran. Wa'adamil ya'si dan tidak berputus asa. Wa'adamil ya'si wa'adamil kunud min rahmatillah, butuh kepada sikap tidak berputus asa dari rahmat Allah. Adamil ya'si, adamil kunud, sama maknanya, yakni tidak berputus asa, tidak putus harapan dari rahmat Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala kan memerintahkan kita untuk menolong diri-diri kita dengan kesabaran dan shalat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, tolonglah diri-diri kalian dengan kesabaran dan shalat dalam menghadapi semua itu, ujian-ujian itu. Wa yakhbutuna ala dinihim, butuh sabar, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya. Wa yakhbutuna ala dinihim, wa yakhbutuna ala dinihim, dan mereka tetap istiqomah di atas agama mereka, tetap istiqomah di atas agama mereka. Tidak boleh goncang. Wala yatazahzahuna. Dan mereka tidak boleh goyah, tidak boleh goncang. Ma'al fitani, bersama fitnah-fitnah yang melanda. Yastaslimuna lil fitan. Wala yatazahzahuna ma'al fitani, au yastaslimuna lil fitan. Tidak boleh goyah, tidak boleh goncang. Goyang ya. Ini goyah, goncang. Tidak boleh goncang, goyah bersama fitnah-fitnah yang melanda, atau tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Lil fitan, kepada fitnah-fitnah yang terjadi. Nah, jangan katakan, wah saya tidak kuat ini, fitnah demi fitnah. Musibah ini, musibah itu, fitnah ini, fitnah itu, musuh ini, musuh itu. Kemudian goyah. Nah, goncang. Kemudian akhirnya menyerah. Nah, kemudian menjual agamanya. Gara-gara fitnah. Lah. Baik, menjual manhajnya, akidahnya. Gara-gara fitnah. Lah. Tidak boleh. Nas'alullah as-sabat. Kita mohon kepada Allah sabat, kekokohan dalam agama. Bal yathbutuna ala dinihim, melainkan mereka harus tetap kokoh di atas agama mereka, istiqomah. Wa yasbiruna, mereka bersabar. Ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha, bersabar atas apa yang mereka derita. Ya. Apa yang mereka derita, minal at'ab, dari ta'ab, dari kelelahan-kelelahan. Fi sabiliha, dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Nah, fi sabili, yani fi sabilil fitan, sabar, tabah dalam menjalani, ya, menempuh faktor-faktor, wasilah-wasilah yang harus ditempuh untuk menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi. Tidak boleh menyerah, tidak boleh kalah sehingga menjadi korban fitnah yang terjadi. Baik. Hadapi dengan, ya, banyak menuntut ilmu, hadapi dengan banyak beribadah. Nah, jika fitnah itu syubhat, lawannya adalah ilmu, kan? Jika itu syahwat, ya, maka iman. Nah, dengan memperbanyak amal soleh. Badiru bil amali salihati fitana. Nah, begitu. Hadapi dengan amal soleh fitnah-fitnah yang terjadi itu. Nah, harus sabar, tabah, kokoh, tetap di atas agama. Tayyib. Bikhilafi alladhi idza ibtuliya jazi'a wa tasakhata wa qanita min rahmatillah. Berbeda dengan orang yang apabila diuji dengan satu fitnah, satu musibah, jazi'a, dia gusar, gitu ya. Gusar. Kata sakhob, dia geram. Wa qanita, dia berputus asa. Min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Fahada, maka ini yang seperti ini modelnya dalam menghadapi ujian. Yuzadu btila'an ila btila'in, wa masa'iba ila masa'ib, masa'iba ila masa'iba. Akan ditambahkan badannya ujian kepada ujian yang ada. Musibah-musibah ditambahkan atasnya kepada musibah-musibah yang ada. Ujian di atas ujian, terus musibah di atas musibah, karena dia tidak bersabar, malah semakin susah. Ya, mau apa, itu takdir, itu sudah tercatat dalam Al-Lawhul Mahfuz. Tidak ada pilihan lain kecuali ridha dan bersabar. Ridha dengan takdir dan bersabar dalam menghadapinya. Sudah kena musibah, kesusahan, kesulitan, ya, ditambah lagi hatinya gusar, dia geram, putus asa, semakin menderita, tidak ada gunanya. Nah, dan semakin bertumpuk-tumpuk ujian itu, musibah itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha idha habba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah SWT apabila mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, barang siapa ridha maka baginya ridha Allah. Faman sakhata fa alaihi sakhatu, barang siapa marah dengan ujian yang ada maka atasnya kemarahan Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini di Asia disebutkan diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik. Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini hasan. Tayyib. Sampai di sini dulu, barakallahu fikum. Nah, tafadhal subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.